Kalau dia kelihatannya mau menolong, kelihatannya motifnya mencari untung di belakang itu. Jauh dari kemanusiaan. Yang ke-11, saudara-saudara, termasuk jajaran dosa besar itu, qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi, marah, hobi sama marah. Kalau 3 hari gak marahan sama orang, ngebet palanya. Selalu nyari gara-gara. Kalau udah marah, berlaku perpanjangan waktu. Tahun, 2 tahun, kadang-kadang seumur hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan. Apalagi mengurangi timbangan, termasuk kelas dosa besar. Makan suap, termasuk dosa besar. Semir menyemir, dosa besar. Apalagi bunuh diri, dosa besar. Kadang-kadang karena sulit nekat, daripada hidup susah mendingan mati sekalian. Apa dikira kalau mati urusan selesai? Belum. Termasuk memotong anggota badan sendiri, dosa besar. Kayak belum lama ada kesulitan ekonomi mau lebaran, alat sisanya dipotong. Berita-berita koran, itu pun dosa besar. Nah kan badan saya sendiri, ya badanmu sendiri, tapi yang ciptakan Allah, yang berikan Allah, kenapa mesti dipotong? Karena kesulitan ekonomi, alat vitalnya sendiri dipotong. Ya namanya alat vital, kalau sedang ada yang vital kan hampa hidup ini. Tapi lalu kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, karena itu di hadapan segala macam kesulitan, jangan sampai kita kehilangan pertimbangan lalu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk dosa besar, sehingga diampuni segala dosa yang kecil dan digerakkannya kita untuk hidup melakukan kebaikan yang membawa pahala yang sebesar-besarnya. Ini sajalah pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.